Bismillahirrahmanirrahim. Al hadisul ashir utawi hadis kang nomor 10. Iku an Abi Hurairah radhiyallahu an, saking sahabat Abi Hurairah radhiyallahu an. Kala ngendika sapa Abi Hurairah, kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Innallaha ta'ala, sak temene Allah ta'ala iku thayyibun, bagus. Innallaha ta'ala, innallaha sak temene Allah ta'ala iku thayyibun, bagus, resik, suci. Layak balu ora bakal nampa sapa Allah illa thayyiban, kejaba barang kang bagus, resik, tur suci. Wa anna Allaha lan sak temene Allah ta'ala iku amara perintah sapa Allah al-mu'minina ing wong-wong kang padha iman bima kelawan barang amara kang wis perintah sapa Allah bihi kelawan ma al-mursalina ing pira-pira utusan. Wa anna Allaha lan sak temene Allah iku amara perintah sapa Allah al-mu'minina ing wong-wong kang padha iman bima kelawan barang amara kang wis perintah sapa Allah bihi kelawan ma al-mursalina ing pira-pira utusan. Faqala mongko ngendika sapa Allah ta'ala, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Ya ayyuhar rusul, he pira-pira utusan ingsun, he para utusan-utusan ingsun, kulu padha dahara sira minat thayyibati saking barang-barang kang bagus, barang-barang kang resik, bakal barang-barang kang suci. Wa'malu lan padha ngamal sapa sira kabeh sholihan ing ngamal kang bagus, kang becik. Wa qala lan ngendika sapa Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhalladzina, hi wong-wong akeh, amanu kang padha iman sapa alladzin, kulu padha mangan sapa sira kabeh min thayyibati ma, saking bagus-bagusing barang, resik-resiking barang, suci-suciing barang. Rozakna kang wis maringi sapa ingsun kum ing sira kabeh. Summa dzakara nuli nutur sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa dzakara nuli nyebut ngeling eling utawa nutur sapa Kanjeng Nabi ar-rajula ing wong lanang, yutilu kang dawa apa as-safara lelungane, yutilu safara safari apa safara yutilu kang dawaake kang ngedohake sapa rajul as-safara ing lelungan, as'asa kang gimbal rambute, aghbaro kang kebak bleduk, yamudu kang ndawaake ngangkat sapa rajul yadaihi ing tangan lorone rajul, ila sama imarang langit, ya Rabbi ya Rabbi, duh pangeran kula, duh pangeran kula. Wa mat'amuhu lan utawi ma'ame rajul iku haramun haram, wa mashrabuhu lan umben-umbeni rajul iku haramun haram, Bamal basuhulan utawi klambine rojul iku haramun haram. Wahudhiyalan sarapan sopo wong bil harami kelawan haram. Fa anna yustajabulahu mongko kapan den ijabahi apa dungo lahu kedue rojul. Hadis yang nomor 10, satu hadis yang sangat penting untuk kita ketahui dan perlu kita amalkan. Apalagi sewaktu kita baru belajar. Orang yang baru belajar itu harus hati-hati dalam hal makanan dan minuman. Karena makanan dan minuman itu akan menjadi sari makanan. Kalau sudah dimakan, sudah diminum, itu akan menjadi sari makanan. Nah, sari makanan itu akan menjadi aliran darah. Nah, aliran darah itu akan menggerakkan semua anggota badan. Kalau yang kita makan ini baik, ya gerakan-gerakan badannya akan baik. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha ta'ala thayyib." Gusti Allah ki zat kang suci. Zat kang resik. Zat kang bagus. Sifat-sifat sempurna selalu menempel pada Allah Ta'ala. Gusti Allah ki thayyib, thayyib ki suci, resik. La yaqbalu illa thayyiban. Berhubung Gusti Allah ki resik, suci, beliau tidak akan menerima amalnya seseorang kecuali amal itu suci. Ngamal sing ora suci, ngamal sing reget, ya, ngamal sing kotor itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah memberikan pelajaran pada kita. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ya kita harus yatazakka, membersihkan diri. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Qad aflaha man tazakka. Sungguh akan mendapatkan kebahagiaan orang yang mengsucikan diri. Wong sing resik-resik awake dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa anna Allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin. Gusti Allah ki mau ya, merintah nyang kawulane sing mukmin. Orang-orang yang beriman ini diperintah oleh Allah sebagaimana perintahnya Allah kepada para utusannya. Jadi awake dhewe iki ya didhawuhi Gusti Allah kaya dene Gusti Allah ndhawuhi nyang wong nyang para nabi para rasul. Nah, perintahnya Allah kepada rasul itu apa? Ini nanti tanya Mas Roni. Dalam surat apa ini? Ya ayyuhan rusulu kunu minat thayyibati wa'malu shaliha. Surat apa Mas Rani? Al-Mu'minun juz 18. Ayat 2. Golek ngun bi ana Quran wi, ngarepmu Quran. Lah. Apa dibuka lambimu? Ah, Fadil iso yang buka terjemahannya. Ya pinter panjang Fadil. Dilfa. Fadil. Dilfa. Surat Al-Mu'minun juz 18 ayat 51. Mukminun atau mukmin? Mukminun. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Sebetulnya catatan surat Mukminun juz 18 ayat itu enggak perlu sebetulnya. Sing penting kowe iso maca bener wis. Sekarang kan modelnya instan. Mubalek-mubalek kan sering mengatakan firman Allah dalam Al-Quran surat sekian, juz sekian, ayat sekian, itu dampak negatifnya apa? Ada negatifnya, ada. Pendengar-pendengar atau santri-santri yang mendengarkan itu nyatet, nyatet surat Mukminun juz 18 ayat 51 ditulis kuwi nitok. Terus pengajian bubar, yang kamar buka Quran langsung golek juz 18. Juz 18 ketemu surat Mukminun, ora dibuka mulai awal, golek ayat 51. Beda yang diterangke. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah, pokoke nyang Quran golek ana. Wi Baqarah mulai Baqarah digolek terus nganti 18 juz dibuka terus ya ganjaran saya oke. Nih yen langsung njujuk njujuk. Wis sithik ganjarane. Wis yen gelem goleki mulai awal. Wah nganti nanti apa jenenge teliti kae ganjaran iso ya akeh. Nah sekarang itu ya semacam itu, bahkan banyak sekarang mubalek-mubalek yang hafal tentang nama surat, nama ayat, ayatnya berapa, juz berapa, surat keberapa pun apa ning maca ora iso. Surat Anbiya juz 17 surat yang kesekian ayat yang sekian, bagaimana Ustaz bunyinya artinya? Biasanya anu menawi mubalek-mubalek tamatan PGA PGA biasanya. Ini yang tamatan pesantren enggak? Teman-teman pesantren itu bacaannya yang bagus. Isoh moco nerangati ayatnya ra masalah, daripada ngerti ayatnya ning iso maca. Lah kalau kita menerangkan, menerangkan Quran wi konsep telu ngene. Ora penak, wis sing ngrungokke seneng. Konsep apa? Satu. Bacaan. Tilawah, syarah, maksud. Wi ngene. Diwaca sik ayate, diwaca sak bener-benere, terus pengertian ya, lafat makna murad, lafate waconen sing bener, terus makna artine artikan sebenarnya, terus murad lagi keterangan. Wi saya dapat ilmu itu dari guru-guru saya Krapyak sewaktu natar menjadi penataran mubalek di Kodama. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah. Mula yang maca hadis ya, wa anna allaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin faqala ya, mongko ngendika sapa Kanjeng Nabi mocokan ayat, ayat iki wacane sing apik sih. Ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihah, bar kuwi terus dimaknani. Lah carane maknani rasa nganggo tajwidne. Ya ayyuhar rusul, hei para utusan kulu padha dahar sapa sira kabeh minat thayyibat sengko barang-barang kang suci wa malu lan nglakono napa sira kabeh sholihah ing amal kang bagus. Wektu maknani rasah anggo tajwid ya ayyuhar rusulu, para utusan kulu dahar sapa sira kabeh minat thayyibat kesuwen. Jadi wacose lafat makna murad baru diterangkan. Wi engko pendengar akan senang. Ya ayyuhar rusulu, jadi Gusti Allah kuwi ngutus dawuhi nyang wong mukmin yang mana dawuh itu pernah disampaikan kepada para utusan. Lah Gusti Allah dawuh nyang utusan ki apa? He para utusanku, sira kabeh padha dahara nganggo barang-barang sing resik, barang-barang sing suci, barang-barang sing halal. Wa'malu sholihan lan ngamalo sing becik-becik. Nabi dan Rasul ini diperintahkan untuk makan yang baik. Lah makan yang baik itu yang bagaimana? Makanan minuman yang baik adalah yang halalan thayyibah, yang halal dan bagus. Bisa enggak Anda menerangkan halal tapi tidak thayyib? Iso ora kowe? Siapa iso? Mbak Muna. Coba kei contoh mangan sing halal ning ora thayyib. Endi Mbak Muna? Piye contone? Halal ning ora thayyib. Sapa iso? Mbak Tika, Tika ndi Tika? Tika sing ndi to? Oh, cilik mesti cilik. Apa Tika? Tika. Apa halal? Bisa. Ndak tak takon sandinge tak takon malah. Apa? Ayam? Daging ayam? Apa? Heni? Eh? Mangan halal ning ora thayyib. Contoh, contoh. Sapa isa? Sapa isa wong lanang sapa isa? Nandar. Alismu lho nyanyang ya. Alismu nyeneng ke tenan. Kaya lintang cemleret. Apa ndar? Ayo ndar. Topik brewokmu wilah. Eh? Apa fek? Kaya habaib. Ndah bejane wong sing duwe kowe ngene lho. Efek, apa efek? Halal ning ora thayyib, mosok ora iso. Hmm? Kowe wis tau jagong manten? Pernah? Yang pertemuan manten pernah? Men pertemuan manten kan biasanya ana gedang. Ngara? Tuwuan, ngerti tuwuan? Nggon pintu gerbang ana gedang loro kae. Terus manten bubar dong rebut ora? Lah kuwi halal ning ra thayyib. Halal kuwi halal. Ning ora thayyib, ora thayyib apa? Ora nembung. Nembung apa ora? Sing njiku injek gedange lho. Anu begitu sing sing mantu wis metu, anu nggih kula tak nyuwun pisane. Ora ono. Begitu nembung entek malah wisan kedisian. Lah kowe do ngrebut yo ngono kae. Kuwi halal ning ora thayyib. Lho, angel to? Angel berarti angel. Kowe mangano sing mbok pangan, sing mbok ombe kuwi diarah tenan iki halal lan thayyib. Saya tekankan lagi, apalagi sewaktu kita belajar. Jangan sembarang kita makan, jangan sembarang kita minum. Walaupun yang konco, iki yang pondok ki ono sistem ono kaidah ulimari dohu. Yang pondok ikan mus ulimari dohu saling ridho. Tapi yo hati-hati. Koncomu mulih sengkong-sengkong ngomah gowo apa panganan. Terus kowe njikuk tanpa nembung. Kuwi jenenge ya halal, halal wong wis disepakati pokoke nggone pondok iki mau pokoke kabeh wis pokoke nggonamu ya nggonaku ya nggonamu. Ning luweh apike wong diarah apik kok. Itu akan menumbuhkan gerakan sari makanan yang baik, akan menjadi darah yang baik. Kulu minat thayyibat wa'malu shalihah. Kowe yen mangan halal sing thayyib, sing halal sing thayyib. Lah wektu wis etuk makanan yang halal lan thayyiba, kowe carane mangan ya sing apik, wa'malu shalihah, carane kowe mangan iki sing apik. Kul samillah wa kul mimma yalik. Umpamane mangan nganggo tangan tengen terus maca bismillah. Kuwi jenenge mangane sing dipangan kuwi halal, sing di apa sing dipangan halal tur thayyib, terus carane mangan nganggo aturane Gusti Allah, aturane Kanjeng Nabi. Wa kul mimma yalik, dan makanlah apa yang di depanmu. Makan yang di depanmu iki apa? Yen kowe iki mangan karo wong akeh, aja sok ngeranggeh. Ngerti ngeranggeh ngerti? Wah, iki kene ana apa-apa. Sesuk momone sesuk ana apa jenenge acara buka bersama. Kita duduk di sini. Ya yang kita makan yang ya, yang ada di depan kita. Aja terus kono-ono terus ndoso. Wah, kuwi saru. Kuwi ora ngamal sing becik ngono ya. Wah. Aja apalagi nganggo tangan kiwa. Coba kowe yen nganggo mangan tangan kiwa iki bayangno wektu kowe linggih ngadep ngalor utawa ngadep ngidul, tutup irung ki sing bekerja tangan apa kuwi? Seksi pembersih to kuwi. Ngono kok mbonggo nyekel. Loh, kuwi lho. Nih, saya aku ngene iki ngeling awakku dhewe. Wong ta'awun saling mengingatkan. Wong ngene iki mau hidayahi Gusti Allah ki diturunke nyang kene karek sapa sing arep diparingi Gusti Allah hidayah sapa tek tek tek. Lah muga-muga kabeh awake dhewe ki diparingi. Ora ngono. Waqala lan ngendika sapa Allah taala, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Surat apa Dil? Cepet no pinter wis tak lemok. Baqarah ayate 172. Nah, pinter tenan kowe. Aku ora apal kok kowe apal. Jenenge yang nulayani adat to kowe. Walat lho engko ndisi aku. Rasulullah pun para nabi, para rasul itu dianjurkan semacam itu. Lah kita sebagai orang mukmin juga diperintah oleh Allah. Kowe wong kang padha iman, kowe kaya nabimu, kaya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul ki tak dawuhi kon mangan sing apik. Lah kowe ya tak dawuhi, kowe mangan sing apik. Kowe tak paringi rejeki. Di antara makan yang bagus, halal lan thayyibah itu tidak nyolong hasil keringatnya sendiri. Itu termasuk halal lan thayyibah. Kana Zakaria Najjaron, kalau enggak keliru itu hadisnya. Nabi Zakaria, mengapa kok beliau golek kayu bakar yang di yang alas terus dibopong terus digawa yang pasar didol? Itu Nabi dan Rasul. Karena apa? Diperintahkan oleh Allah, kowe mangano sing apik. Hasil sing apik. Hasil keringatmu. Kowe nyambut gawe yo. Nyambut gawe itu bisa membuahkan makanan dan minuman yang halal yang thayyibah. Aja jagake wong tok. Kanjeng Nabi ngen surat Furqan kaya. Kanjeng Nabi ki ya masuk yang pasar, dodol kurma Kanjeng Nabi. Itu karena apa? Untuk menggapai hasil rezeki sing halal lan thayyibah itu. Summa zakarar rajul, Kanjeng Nabi bareng ngendika ngono ki mau, ngendika Gusti Allah ki resik, Gusti Allah ki suci, Gusti Allah ki mau bagus. Gusti Allah berkenan menerima ngamalnya hamba jika ngamal itu bagus, resik, suci. Mangane sing suci, ngombene sing suci. Terus Kanjeng Nabi menyebutkan seseorang. Ini rahasianya. Mengapa Rasulullah tidak menyebut namanya? Siapa rajul itu siapa? Padahal ada, tapi tidak disebut oleh Rasulullah. Ini akhlak, etika. Kita jangan sampai suka menyebut nama seseorang untuk melumpuhkan. Jangan. Kanjeng Nabi, ono sawijining wong, ono wong lanang. Kuwi ora disebut karo Kanjeng Nabi. Dirahasiakan. Biar orangnya tidak malu. Biar orangnya itu tidak merasa terpojokkan. Ana wong sawijining wong lanang, ada seorang laki-laki yuti lusafara. Perjalanan jauh. Dalam perjalanan yang jauh ketok lelah banget. Asasa, rambute gimbal. Sebab wis suwe radio peni. Akhbaro, awake kebak bleduk. Di saat semacam itu si rojul tadi itu yamudu yadaihi ilas sama, tangane diangkat yang dhuwur yang langit, menengadahkan tangannya. Dungo ya Rabbi, kula nyuwun ilmu sing manfaat ya Allah. Kula mugi-mugi panjenengan paringi lancar anggen kula ndres Quran kula. Ya Allah, mugi-mugi kula niku panjenengan paringi sukses, panjenengan paringi lulus anggen kula sekolah, panjenengan paringi nilai ingkang sae. Wis semua permintaan disampaikan yuti lusafara as'asa akhbaro. Kalau dilihat dari segi zahir, Gusti Allah tresno banget karo wong yo ngono lagi kepepet. Tetapi nyuwun khusuke yo ngono, ya. Tadarruk, taqarrub, mendekatkan diri dengan penuh dengan kedhaifannya. Itu secara zahir Gusti Allah hanya petakai. Tetapi tidak diberi oleh Allah. Doanya yang disampaikan itu ditolak oleh Allah. Karena apa? Mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram. Sebab sing dipangan haram, sing diombe haram, klambi sing dinggo ndonga haram, kupluk sing dinggo haram. Mau sak durunge ndonga sarapan, sing dinggo sarapan ya haram. Fa anna yustajabula. Kanjeng Nabi takon karo sahabat, yen ana wong yang ngono ki mau apa memper dijabahi? Ora memper, ora tidak pasti tidak diijabahi. Yo ini lho, peranan makanan dan minuman. Oleh karena itu Di saat kita berdoa terus durung diijabahi, ojo nyalake Gusti Allah. Kita introspeksi apa yang kita makan, apa yang kita minum. Pernah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dalam syarahnya itu ada, dalam syarahnya Arba'in. Kalau nanti ingin beli ya, bukunya seperti ini, saya ini syarahnya ini. Al-Wafi Syarah Arba'in An-Nawawiyah, pokok-pokok ajaran Islam. Ini bagus banget. Hadisnya semene diterangke nganti semene iki. Lah aku ya ora krasa tuku ngene iki, aku dhisik tahun 2006 aku tuku. Tapi ada dalam kisahnya Sayyidina Abu Bakar iki duwe khodam, duwe apa jenenge pembantu. Lah pembantunya Sayyidina Abu Bakar itu khusus untuk melayani tentang makanan dan minum. Kalau Sayyidina Abu Bakar itu membutuhkan dahar munjuk, itu si fulan tadi yang menyiapkan. Nah, pada suatu saat Sayyidina Bilal, "Hei fulan, khodamku, cepakno daharan kanggo aku." "Oh nggih, sendika dawuh." Nah, ternyata setelah sampai di meja makan, beliau duduk ingin menyantap daharan itu, lagi sak puluhan itu langsung apa ya, Sayyidina Abu Bakar jikono banyu putih, jikono banyu putih, jikono banyu putih nih. Makanan yang satu suapan tadi diusahakan oleh Sayyidina Abu Bakar diutahkan. Piye supaya ini mangan kusing sak puluhan mau metu neh. Lah khodame yo takon, enten nopo? Ora, aku kepengin metu neh iki, kepengin tak tokne. Nah, akhirnya metu. Diutahke metu. Barang wis metu, khodame takon, enten nopo? Ngene. Aku iki setiap madang, setiap ngombe, mbok cepaki. Sadurunge tak pangan, mesti kowe tak takoni, mesti. Kok ana lawuh ya ngene iki sengko ngendi? Kok ana daging iki mau, daging sengko ngendi? Yen nganti wis jelas jawabanmu jelas, iki halan tiba, aku lagi madam, lagi tak pangan. Lah iki mau aku iki selak luwe banget weruh makanan yang ngono kok langsung tak pangan. Mula tak tokke sik. Tak tokke aku tak takon. Iki mau sengko ngendi? Oh niki kados padatan. Niki halalan thayyiba saestu, mboten enten keraguan, mboten enten subhat. Buat nopo mulai haram. Oh ya wis, ayo mangan. Tuh Sayyidina Abu Bakar. Karena apa? Takut. Ojo nganti kelebon barang-barang sengra. Itu bentuk apa namanya? Usaha kita. Lah kowe sok ben yen duwe putra, ya itu kowe nyambut gawe, yo nyambut gawemu sing apik. Nyambut gawe sing apik ki apa? Menghasilkan rezeki yang baik. Kalau sudah menghasilkan rezeki yang baik, kamu berikan kepada anak cucumu makanan yang baik, halalan thayyibah. Itu berkah terus dung dung dung dung dung dung nanti tekan putu. Yang nomor dua yang perlu kita ambil pelajaran hadis nomor 10 apa? Ternyata doa itu diijabahi atau tidak diijabahi itu bisa dilihat dari segi makanan dan minuman dan pakaian yang kita pakai. Kalau makanan dan minuman atau yang kita pakai ini ternyata tidak halalan thayyibah, ya kalau doa kita tidak diijabahi atau belum diijabahi, ya kita jangan menyalahkan Allah. Al-hadithul hadhi wa asyar. Al-hadithul hadhi asyara. Hadis yang nomor 11. An Abi Muhammad Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Thalib siddi Rasulillah kang dadi putune Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi lan kebanggaane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam buah hatinya Kanjeng Nabi wi Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain wi cucu Rasulullah sibtainin Nabi, sibtin Nabi. Cucunya Kanjeng Nabi dan menjadi buah hatinya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ki yen perso putu loro ki wah. Pramila pernah Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain itu digendong Kanjeng Nabi rikala beliau salat. Saking tresnane. Tapi ya wafatnya mengerikan. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain disembelih oleh orang-orang yang Khawarij. Bukan cuma disembelih tok. Bar disembelih sirai gubal-balan. Maka ada perang Karbala. Itu sejarah hitam ya. Yes, awake dhewe wis husnuzon ajalah. Tapi itu sejarah mengatakan semacam itu. Itu adalah cucu Rasulullah yang apa namanya punya anak cucu para habaib-habaib ini semua adalah anak cucu dari Sayyidina Hasan Husain. Kita hanya diperintahkan untuk mencintai beliau-beliau. Sebagai kaum ahli sunnah wal jamaah selalu menjunjung tinggi zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan alhamdulillah besok ini kita akan kerawuhan itu salah satu. Awak dhewe alhamdulillah iso dirawuhi seneng. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulillah wa raihanatih. Qala ngendika sapa Sayyidina Hasan hafiztu apal sapa ingsun li Rasulillah saking Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Dak ninggalo sira ma ing barang yuribu kang nyamarake kang meragukan apa ma ka ing sira ila ma marang barang la yuribu kang ora mamangake apa ma ka ing sira. Tinggalkan apa yang kamu ragukan. Menujulah ke sesuatu, ke tempat, ke perkara yang tidak meragukan. Begitu meragukan, tinggal. Da'ma yuribuk ilama la yuribuk. Aku mau salat hetok loro po telu to iki. Itu kan ragu ya. Aku mau salat etuk loro apa telu. Salat ngisa loro apa telu. Jadi sengah sujud ini mikir loro apa telu tadi. Suwi kaya. Jadi suwi ini ora krono khusyuk neng mikir. Saya sering itu saya. Saya ini salat terawih ini kadang kalau iki mau siji apa loro tadi. Lah, dak mayuribu. Tinggalkan sesuatu yang meragukan. Yen kowe salat, salat ngisa, loro apa telu? Ora ngono pikiranmu loro apa telu? Mana yang ragu? Lorone apa telune sing kamu ragukan? Eh? Kok loro? Kowe salat ngisa. Terus kowe nyang atimu muni, iki aku itu loro apa telu? Ini berarti yang diragukan adalah tiga, yang tiga. Yang dua itu pasti. Loro apa telu? Lah sing telu iki tinggalen. Kowe yakino nyang sing yakin apa? Loro, itungan loro. Aku mau mangan, wis mangan apa durung to? Wi piye? Piye? Eh? wis mangan apa durung to aku mau. Wi piye ngono sikapmu ngono piye? Sing yakin wis mangan apa durung? Wis, wis ning ya tetep mangan ngono. Aku mau ngene arep deres Quran. Pertama deres. Bareng deres iki contohnya Hida. Tangguh contoh Hida. Hida lagi tengah-tengah deres. Terus baba. Hida. Hida. Hida. Cewoi. Ya, ya, ya. Bapak. Terus dicewoki. Dicewoki. Ora cewok dek aja wae. Ngen cewok mesti demok iki batal kok ya. Kan demok kan batal. Demok iki, demok payune iki batal kok. Aku kelingan zaman dhisik ngaji nyang pondok lor. Termasuk batal ke wudu iki demok kuwi. Kuwi batal. Ana sing takon cah pondok wedok. Tenan kok gawe. Anu badhe nyun pirsa Gus, apa? Demok niku batal niku demok ngene dhewe napa ngene wong liya. Ya tak jawab no. Tak jawab ya nggone dhewe wi batal. Yen demok nggone barange wong liya, wi ya batal ning karo dikampleng. Ya padha wae. Wong yen nggone dhewe kuwi ra dikampleng, nek yen kowe demok nggone wong liya, kuwi iki batal tur dikampleng. Oh. Ida. Mimi, yuk Mimi, yuk teh. Ya, cepet. Baba calon bos masalah calon. Wedang ngeturke wedang, gawe ke mimik baba. Nyoba, ya. Makasih. Terus ide anderes. Bab mikir, aku mau dalam melaku nuruti baba enggak ke wedang yang pawon mau batal ra ya. Aku mau batal ra ya. Batal apa aku mau. Asline apa asline? Asline ora batal. Ora ya wis. Yang kamu ragukan adalah batale. Yang kamu ragukan batale, wes we ila mala yuribuk. Kamu harus mengambil sikap yang kamu yang tidak ragu. Sing ora ragu apa? Wes suci. Beda masalah. Pertanyaanmu yang awakmu ngene, aku mau wes wudu apa durung? Yen aku mau pertanyaane aku wis wudu apa durung berarti asline durung wudu. Durung wudu, asline durung wudu. Aku mau wis wudu apa durung? Oh berarti durung. Aku mau wis batal apa durung? Ah berarti durung, berarti isih suci. Diitung ngono kuwi mah. Kaya dhewe salat. Rong rekangat apa telung rekangat? Oh berarti rong rekangat itu wong sing telu iki mau ragu, ragu aja mbok hitung. Nah kejaba kowe mantep ngene-ngene terus kowe tahiyat, etuk loro kan tahiyat, mburimu protes subhanallah. Oh berarti kowe dilengke kowe ya ngadeka. Podo ngeyele. Sing imame tetep kok aku tok loro kok. Mburi kok subhanallah, kok nganti ndomble sak karepmu. Aku tetep tahiyat. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah. Ki tetep. Sing wedok ora trimo. Subhanallah. Imam wedok iki kan bener ke imam kan keplok toh keplok iki aja asal keplok iki kudune iki karo iki ngene plok ngono ora aku mengu ana apa ngono Yo naturane ngono iki mah. Aku iki wis tahu tahun piro sekitar tahun 82 atau 83 di Semak yang langgar ngarep pondok Takmirul Islam kan ono masjid langgar wetan Mangkuyudan wetan saiki mu diganti jenenge Masjid Al Ashari. Kuwi dhisik Semakan yang kono. Ya, maghrib ngisa malam Setu. Indrahayu malam Selasa, Baitul Surur malam Minggu, Al Khirmat Kabangan malam Bu. Lah sana itu malam Setu. Itu zaman Pak Haji Mantri, Pak Haji Ngisa pun kok Pak Ali Muhbasa yang disemak saya. Terus jamaah Ngisa. Jamaah Ngisa sing ngimami ki mau Pak Haji Ngisa. Pak Haji Ngisa ngimami memang rawatib beliau. Allahu Akbar. Rakaat kedua wis sujud. Begitu sujud terus apa jenenge? Rakaat kedua iki sujud bar sujud terus linggih. Al julus baina sajdataini. Lungguh di antara dua sujud ini. Bar sujud Rabbi khfirli apa? Rabbi Barhamni wajiburni wa'afini wa'fu'ani mocone kuwi. Lah imame ki tahiyat. Malah ta. Tahiyatul mubarakat. Mburi protes. Subhanallah. Ngadeg. Amburine subhanallah. Itu kisah nyata betul kuwi. Aku ora gawe-gawe. Dadi imam iki lagi sujud pertama rumangsane wis sujud kedua maca tahiyat kan suwe lah mburi kan protes wong maca kok suwe men terus subhanallah ngadeg subhanallah nggih nek terus subhanallah terus itu di subhanallah akhirnya apa imam wis bubar. Wes bar bar bar bar bar. Ini semuanya sudah meninggal. Pak Kaji Ngisa, Pak Kaji Tajar, Pak Kaji Mantri, Pak Muhali Basya. Wi imami wes bar bar bar. Ini kalau sikapnya semacam itu apa? Yang kowe nemoni ngono kuwi sikapmu piye? Kekuasaan penuh di tangan imam. Yen mbok subhanallah ping telu isane makmume manut. Wes makmum manut. Kekuasaan mutlak di tangan imam. Mbok subhanallah bingung subhanallah. Bingung. Nek ne yo sing maca subhanallah yo ora kleru. Lah wong iki kudune maca Rabbi Firli apa wajiburni ku. Pi kok tahiyat subhanallah. Nah dek ngadek rumangsa di subhanallah ngadek subhanallah ini gini tahiyatnya subhanallah. Wah insyaallah aku ragai gawe dan beliau sudah meninggal semua dan di saat ini beliau mendengarkan cerita saya ini. Nah kita kalau ragu tinggalkan yang kita ragukan tinggalkan menuju ke sesuatu yang kita yakini. Rawahu Tirmidzi, kowe golek contoh yang lain-lain. Mula hukum itu tergantung lisan. Aku mau wis batal apa durung? Berarti durung. Wong aslinya durung kok. Aku mau wis wudu apa durung? Berarti durung. Dah. Sudah jam 10. Ya. Dilanjutkan besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.